Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah karya jam'un minal ulama, sekelompok para ulama yang ditakdim oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita selesai dari bab yang ke-8 dari Kitabus Shalah. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-9 dari kitab As-Shalah. Al-Bab At-Tasi', bab yang ke-9, fi salati ahli al-a'zar. Bab yang ke-9 ini membahas tentang tata cara sholat bagi orang yang memiliki uzur, baik uzurnya adalah uzur sakit atau dia musafir atau uzur yang lain. Qala huna ahlul a'zar. Ahlul a'zar adalah orang-orang yang memiliki uzur, adalah humul mardha wal musafirun wal khaifun. Orang-orang yang memiliki uzur, mereka adalah orang-orang yang sakit dan orang-orang yang musafir, orang yang safar dalam perjalanan. Dan al-khaifun, orang-orang yang dalam keadaan takut. Alladzina la yatamakkanuna min ada'is shalah, yang mereka tidak dapat menunaikan sholat ala sifatil lati yu'addiha ghairul ma'zur, yang mereka tidak dapat menunaikan sholat sesuai dengan tata cara yang biasa dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki uzur. Ini ahlul a'zar, orang-orang yang sakit, orang-orang yang musafir, dan orang-orang yang naam dalam keadaan khauf, takut, ima takut dalam kondisi perang atau situasi sedang naam genting, sehingga mereka tidak bisa menunaikan sholat sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya, seperti tata cara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki uzur. Faqad khaffafa syari'u anhum, syariat ini telah memberikan keringanan kepada mereka, kepada ahlul a'zar, orang-orang yang memiliki uzur. Fayusalluna hasbastita'atihim, sehingga mereka boleh sholat sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kondisi mereka, Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, Allah mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kepada kalian di dalam agama ini rasa berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan haraj, rasa berat, terhadap kalian di dalam agama ini. Wa qala Ta'ala dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dan Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa qala Ta'ala dan dalam ayat yang lain dalam surah At-Taghabun, Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Fakullama wujidat al-masyakkah wujidat taysir. Maka setiap didapati masyakkah, rasa berat, maka di situ didapati taysir, kemudahan. Sehingga ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Karena setiap ada masyakkah, ada rasa berat dalam menjalani syariat, di situ didapati adanya at-taisir, kemudahan. Ini dalil-dalil dari ayat tentang bahwa seorang yang memiliki udzur, baik udzur sakit, safar atau khauf, mereka sholat sesuai dengan kemampuannya. Baik, sekarang kita bahas satu persatu tentang tata cara sholatnya ahlul a'dzar, tata cara sholatnya orang-orang yang memiliki uzur. Al-awwal, yang pertama, kaifiyatus sholatil marid, tata cara sholat orang yang sakit. Wal marid, orang yang sakit di sini adalah huwal ladzi i'tallat sihhatu badani. Orang yang sakit adalah orang yang tercacati kesehatan badannya. Itu orang yang tidak sehat badannya. Ini orang yang sakit. Sawa'un kana dzalika kulliyan aw juz'iyan. Sama saja sakitnya itu secara keseluruhan, badannya semua sakit, dari atas sampai bawah, au juz'iyan, atau hanya sebagian badan saja, hanya kakinya yang sakit misalkan, atau hanya kepalanya yang sakit. Baik, ini makna al-marid, orang yang sakit, itu orang yang tidak sehat badannya. Sama saja yang tidak sehat tersebut dari badannya adalah seluruhnya ataupun sebagian badannya. Kemudian wayal zamul marid an yusalliya al maktubata qaiman ala ayyi sifatin kan. Wajib bagi orang yang sakit untuk sholat wajib, untuk sholat maktubah, yaitu sholat wajib, sholat lima waktu, qaiman, dengan cara berdiri. ala ayyi sifatin kan, dengan cara berdiri bagaimanapun. Walau ala hayati raki' liman bi dhahrihi maradun la yastati'u an yamudda dhahrah. Walaupun harus dengan cara seperti ruku, ya, artinya berdirinya enggak tegak, ya, tapi berdirinya na'am seperti orang yang ruku, ya, membongkok. Nah, bagi orang yang memang di punggungnya, ya, ada rasa sakit, ya, yang dia tidak bisa meluruskan atau menegakkan punggungnya, tapi kakinya mampu berdiri, ya, maka wajib dia berdiri walaupun bentuknya agak bongkok, ya, tidak tegak. Nah, jadi wajib berdiri dengan bentuk apapun. Au mustanad au mustaniddan ala jidarin au amudin au ala asa, atau dengan cara dia bersandar kepada tembok atau bersandar kepada tiang atau bersandar kepada tongkat, ya. Kalau dia mampu berdiri, ya, walaupun harus dengan bersandar atau bertelekan pada tongkat, maka dia wajib untuk berdiri. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukan perintah tersebut sesuai kemampuan kalian. Al hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka wajib bagi orang yang sakit, ketika dia mampu berdiri, ya, hendaklah dia sholat wajib, sholat lima waktu, ya, dengan cara berdiri, walaupun bentuknya harus dengan bersandar atau bertelekan. Kemudian bagaimana kalau tidak mampu berdiri? Al-marid fa illam yastati' fa qa'idan. Orang yang sakit kalau dia tidak mampu salat sambil berdiri, maka dia salat qa'idan, sambil duduk. Dan tata cara duduknya, na'am, terserah. Mau duduk di kursi atau duduk bersila atau duduk iftirosh atau duduk tawarruk, ya, sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan cara duduk yang mudah baginya, ya. Nah, karena cara duduknya tidak ada cara yang khusus, ya. Duduk sesuai dengan apa yang mudah baginya, dengan bentuk duduk yang mudah baginya, yang dia nyaman dengannya. Ini jika tidak mampu berdiri, maka sambil duduk. Fa illam yastati' fa 'ala janbih. Kalau tidak mampu sambil duduk, fa 'ala janbih, maka dia berbaring dengan posisi lambung di bawah. Nah, al hadits rawahu al bukhari, Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain. Beliau mengatakan, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janb." Salatlah engkau sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Jika tidak mampu sambil berdiri, maka salatlah sambil duduk. Dan jika tidak mampu sambil duduk, maka fa'ala janbin, salatlah sambil berbaring. Al-hadis rawahul Bukhari. Fa'in ajiza an dzalika kullih, kalau dia tidak mampu melakukan itu semua, ya, sholat sambil berdiri gak mampu, sholat sambil duduk gak mampu, sambil berbaring, lambung di bawah juga gak mampu, sholla ala hasabi halih, maka dia sholat sesuai dengan naam bentuk yang nyaman baginya, sesuai dengan keadaannya. Misalkan sambil terlentang, atau naam dengan bentuk yang lain, ya, sesuai dengan hasabi hali, ya, sesuai dengan kondisinya. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Walatasqutus sala'anil marid madama aqluhu thabitan, tidak gugur kewajiban salat bagi orang yang sakit selama akalnya itu masih sadar. Selama akalnya masih sadar. Hatta law sallaha bil ima, walaupun salatnya hanya dengan sekedar ima, hanya dengan sekedar isyarat. Li qudratihi ala dzalika ma'an niyyah, karena dia mampu untuk melakukan isyarat tersebut, ma'an niyyah, yang disertai dengan niat. Selama dia masih sadar akalnya, ya, maka tidak gugur kewajiban sholat atasnya. Nah. Walaupun dia harus sholat hanya sekedar dengan ima, melakukan isyarat yang disertai dengan niat. Wa yumi'ul marid al-musalli jalisan fir ruku' was sujud bi ra'sihi iman. Seorang yang sakit yang salatnya dengan cara duduk, ya, maka dia rukuk dan sujudnya adalah dengan mengisyaratkan dengan kepalanya. Mengisyaratkan dengan kepalanya, itu menundukkan kepalanya sebagai isyarat rukuk atau isyarat sujud. Wa yaj'alu sujuda akhfadha minar ruku', dan dia menjadikan isyarat sujud dengan kepalanya lebih rendah, ya, lebih menunduk, ya, lebih rendah daripada isyarat ruku'. Nah. Fa idza ajiza 'anil ima bi ra'sihi aw ma bi 'aini. Dan apabila dia tidak mampu melakukan isyarat dengan kepala, ya, maka dia mengisyaratkan dengan matanya. Nah, baik. Ini tata cara sholat orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit wajib dia sholat sambil berdiri jika mampu. Jika tidak mampu, maka dia sholat sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, maka dia sholat sambil berbaring dengan lambung di bawah, itu sisi kiri di bawah. Jika tidak mampu, maka bisa dengan bentuk yang lain, terlentang atau sisi kanan yang di bawah, ya. Nah, atau dengan bentuk yang lain, sesuai dengan bentuk yang nyaman baginya, ya, atau posisi yang nyaman baginya. Kemudian untuk sujud dan rukuknya, dia mengisyaratkan dengan kepalanya. Isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat ruku. Kemudian jika tidak mampu mengisyaratkan dengan kepala, ya, maka sebagian para ulama berpendapat mengisyaratkan dengan matanya. Nah, dan perkara yang terakhir tadi, masalah isyarat dengan mata, dengan perkara yang mukhtalafun fi, yang diperselisihkan. Nah, perkara yang diperselisihkan. Baik. Sebagian para ulama berpendapat dianjurkan untuk mengisyaratkan dengan mata, dan sebagian yang lain na'am tidak menganjurkan untuk berisyarat dengan mata. Kenapa? Li'adamid dalil. Karena tidak adanya dalil yang sahih. Ada memang riwayat tentang isyarat dengan mata, namun riwayatnya lemah. Sehingga sebagian para ulama berpendapat tidak dianjurkan untuk melakukan isyarat dengan mata karena lemahnya hadis tersebut. Al-muhim fihi khilaf. Ada perselisihan masalah isyarat dengan mata atau kedipan mata untuk rukuk dan sujud. Baik, mafhum. Selesai dari masalah tata cara sholat orang yang sakit. Kemudian yang kedua, sholatul musafir. Tata cara sholat orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan. Wa tashtamilu ala, dan tata cara sholat orang yang musafir itu mencakup hal-hal berikut ini. Awalan yang pertama, qasrus sholatir ruba'iyah, mengqasar sholat yang 4 rakaat. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa fihi masail, dan dalam masalah ini ada beberapa pembahasan, yaitu tentang masalah mengqasar na'am sholat yang 4 rakaat bagi musafir. Di sini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi hukmil qasri, tentang hukum mengqasar. Tentang hukum mengqasar salat bagi musafir dalam salat yang 4 rakaat. La khilafa baina ahli al-ilmi fi mashru'iyyati qasri shalah ar-ruba'iyyah lil musafir. Tidak ada perselisihan di tengah-tengah para ulama tentang disyariatkannya mengqasar salat yang 4 rakaat bagi musafir. Enggak ada perselisihan. Disyariatkan mengqasar salat yang 4 rakaat bagi musafir, yaitu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Zuhur, asar dan isya. Ketika safar boleh diqasar, yaitu menjadi 2 rakaat. Nah, disyariatkan untuk diqasar. Ini tidak ada perselisihan. Wa dalilu dzalik Al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Dalilnya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijma'. Amal Qur'an fa qauluhu ta'ala. Adapun Al-Qur'an maka adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junah an taksuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru." Dan apabila kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat jika kalian khawatir na'am akan mendapatkan bahaya dari orang-orang yang kafir. Khawatir diganggu na'am oleh orang-orang yang kafir. Berdasarkan ayat ini maka tidak ada perselisihan di tengah-tengah para ulama tentang disyariatkannya mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat bagi musafir. Wal qasru jaizun fi safari fi halil khauf wa ghairihi. Dan mengqasar salat yang 4 menjadi 2 ini boleh ketika safar, baik kondisinya kondisi khauf, kondisi genting ya. Nah, atau tidak dalam kondisi genting. Yang penting dia sedang safar. Sama saja kondisinya kondisi genting atau tidak genting. Kondisinya genting atau damai. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anil qasri waqad aminan nas. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika ditanya tentang qasar di dalam salat ya, dalam keadaan manusia sudah dalam keadaan aman. Artinya bukan dalam keadaan genting tapi dalam keadaan aman. Beliau ditanya tentang mengqasar salat ya, bagi musafir. Maka beliau mengatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Mengqasar salat yang 4 rakaat bagi musafir adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Itu adalah sedekah dari Allah, kebaikan Allah kepada kalian. Maka terimalah sedekah Allah. Artinya lakukanlah qasar di dalam salat ketika safar. Nah, Al-Hadis rawahu Muslim. Wa li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu dawamu alaihi. Dan juga alasan yang lain adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ya, semuanya na'am ketika safar mereka mengqasar salat. Dawamu alaihi, terus menerus ya. Nah, mengqasar salat ketika safar. Fa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis safar. Sesungguhnya aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar. Falam yazid ala rak'ataini. Beliau tidak lebih dari dua rakaat salatnya. Hatta qabadahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Wa sahibtu Abu Bakrin. Kemudian aku juga pernah menemani Abu Bakar safar. Falam yazid ala rak'atain. Beliau pun tidak salat lebih dari dua rakaat. Itu pada salat duhur, asar dan isyanya. Hatta qabadahu Allah, sampai Allah mewafatkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Al-hadis, ya, hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Tsumma dzakara Umar wa Utsman. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang Umar dan Utsman, semuanya ketika safar mengqasar salat. Wa rawa Ahmad an Ibnu Umar marfu'an. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar secara marfu'. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuh kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang untuk dilakukan rukhsah atau keringanan yang Allah berikan. Jadi Allah senang kalau Allah memberikan keringanan, kemudian keringanan tersebut diambil, dikerjakan. Kama yakrah an tu'ta ma'siyatuh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci, enggak suka kalau kemaksiatan kepadanya dilakukan. Nah, jadi Allah senang kalau rukhsah yang Allah berikan itu dilakukan oleh hamba, sebagaimana Allah enggak senang atau benci ketika hamba melakukan maksiat. Al-hadis rawahu Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalil-dalil di atas menunjukkan disyariatkannya mengqasar salat yang 4 rakaat ketika safar. Wa amal ijma', adapun ijma'. Fal qasru minal umuril ma'lumati minad dini bid-darurah. Mengqasar di dalam salat adalah termasuk perkara-perkara yang maklum. Secara pasti di dalam agama ini. Merupakan perkara yang ma'ruf, yang maklum, dimengerti, diketahui oleh kaum muslimin tentang disyariatkannya mengqasar salat ketika safar. Waqad ajma'at alaihi al-ummah, dan umat ini telah sepakat disyariatkannya mengqasar salat ketika safar. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, fal muhafadatu ala hadhihi sunnah wal akhdhi bi hadhihi rukhsa aula wa afdal min tarkiha. Maka menjaga sunnah ini, ya, petunjuk ini, dan mengamalkan rukhsah ini, keringanan yang Allah berikan ini, yaitu dengan cara mengqasar salat ketika safar, ini lebih utama daripada tidak mengqasar. Sehingga jika ditanyakan mana yang lebih utama ketika safar, mengqasar atau sempurna 4 rakaat? Yang lebih utama adalah mengqasar. Kenapa? Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidaklah beliau melakukan kecuali yang terbaik. Dan jangan dengan akal, ya. Saya mau yang 4 rakaat saja walaupun safar saya mampu misalkan. Ya. Saya mau yang 4 supaya pahalanya lebih banyak. Jangan dengan akal, ya. Tetapi harus dengan apa? Dalil. Lihat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Ketika beliau melakukan qasar, demikian pula Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Dan para sahabat yang lain ketika safar semuanya mengqasar, ini menunjukkan bahwasannya qasar itu lebih utama ketika safar. kecuali kalau kita sholat di belakang mukim. Misalkan kita sholat jamaah di suatu masjid yang masjid ini imamnya mukim, maka ya kita ikut imam. Kalau imam 4 rakaat ya kita 4 rakaat. Tapi kalau kita sholat sendirian atau sesama musafir, ya, maka yang lebih utama adalah mengqasar sholat. Ya. Nah, karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah beliau melakukan sesuatu kecuali yang terbaik. Bal kariha ba'du ahli ilmi al-itmam fis safar. Bahkan sebagian para ulama membenci itmam, membenci menyempurnakan sholat ketika safar, yaitu duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Sebagian para ulama membenci yang demikian. Kenapa? Karena menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalika li syiddati mudawamati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ala hadhihi sunnah. Yang demikian itu karena terus-menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan sunnah ini, melakukan petunjuk ini, tata cara ini, yaitu mengqasar salat ketika safar. Mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa anna dhalika kana hadyuhu al-mustamir ad-daim. Dan bahwasannya yang demikian itu, yaitu mengqasar salat ketika safar, adalah petunjuk beliau yang mustamir, yang terus menerus, yang beliau lakukan terus menerus, ad-daim, yang kontinu. Tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat zuhur, asar dan isya ketika safar, nggak ada. Semua riwayat safar beliau, ya, beliau mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bahkan sebagian para ulama, ya. Nah, sebagian para ulama mengatakan atau berpendapat wajibnya qasar. Ya, wajibnya qasar di dalam safar atau ketika safar. Wajib yang 4 rakaat duhur, asar dan isya menjadi 2 rakaat. Nah, mereka mewajibkan atau memilih pendapat yang wajib karena ini dalil tadi. Terus-menerusnya beliau melakukan qasar dalam sholatnya ketika safar. Kalau seandaikan sunnah, ya, mereka beralasan ini, kalau seandaikan sunnah, maka sesekali beliau pasti ketika safar tidak mengqasar. Ya, kalau seandaikan sunnah. Nah, tapi tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasannya safar beliau, nah, atau ketika beliau safar, beliau menyempurnakan sholat 4 rakaat. Tidak. Tidak ada. Melainkan riwayat yang ada adalah beliau ketika safar, ya, naam, semuanya sholatnya, itu sholat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Nah, sehingga sebagian para ulama berpendapat wajibnya kosor. Nah. Yang demikian karena awal sholat itu berapa rakaat awal diwajibkan sholat sebelum datang, nah, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya, nah, isya 4 rakaat. Awal diwajibkan sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, awal diwajibkan sholat, awal turunnya wajib sholat itu 2 rakaat semuanya kecuali maghrib. Kalau maghrib memang dari awal diwajibkan 3 rakaat. Selain maghrib semuanya 2 rakaat awal diwajibkan sholat. Nah, kemudian, nah, datang syariat berikutnya yaitu ketika mukim ditambah 2 rakaat duhur, asar dan isya ditambah 2 rakaat menjadi 4. Sehingga ketika mukim Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ketika safar tetap berada di atas hukum awal, hukum semula. Berapa hukum semula rakaatnya? Duhur, asar dan isya? Ketika awal-awal diwajibkan sholat 2 rakaat. Jadi ketika safar yabqa ala haliha, tetap berada di atas rakaat seperti dulu, seperti di awal-awal diwajibkannya sholat, yaitu 2 rakaat. Berdasarkan hadis ini juga sebagian para ulama berpendapat tadi wajibnya qasar. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, masih banyak pembahasan tentang tata cara sholat bagi musafir. Batasan safar yang seperti apa, kemudian kapan boleh mengqasar, kemudian juga ada hukum jamak, menjamak sholat, dan seterusnya. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.